Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-43 dari silsilah ilmiah Sirah Nabawiyah adalah tentang Bai'at Aqabah yang pertama. Bai'at Aqabah yang pertama terjadi setahun setelah pertemuan yang pertama dengan utusan orang-orang Khazraj. Datang 10 orang dari Khazraj, di antaranya adalah Ubadah bin As-Samit, As'ad bin Zurarah, Auf ibn al-Harith, Rafi' bin Malik, dan lain-lain. Dan datang juga 2 orang dari Aus, yaitu Abul Haytham dan Uwaim bin Sa'idah. Ini menunjukkan bahwa utusan Khazraj yang masuk Islam, mereka menyebarkan Islam di antara kaumnya. Di samping itu, mereka juga menyebarkan Islam di antara orang-orang Aus. Dan ini adalah awal bersatunya 2 kabilah di bawah bendera Islam. Berkata Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, aku termasuk yang menghadiri Aqabah yang pertama, dan kami 12 orang. Maka kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baiat para wanita sebelum diwajibkan atas kami berperang. Kami membaiat beliau untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kami, dan tidak mengada-adakan kedustaan di depan tangan-tangan kami dan kaki-kaki kami, dan tidak memaksiati beliau di dalam kebaikan. Kalau kalian menyempurnakan baiat ini, maka bagi kalian surga. Dan bila kalian melakukan sebagian dari maksiat-maksiat tadi, maka urusan kalian kepada Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuni, dan kalau Allah menghendaki, Allah akan mengazab. Disebutkan oleh Ibnu Hisham di dalam sirahnya dengan sanad yang sahih. Maksud isi baiat mereka seperti baiat wanita adalah baiat wanita yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-12. Tidak ada di dalamnya baiat untuk berperang. Dan baiat wanita ini terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Kemudian yang dimaksud tidak mengada-adakan kedustaan di depan tangan-tangan kami dan kaki-kaki kami adalah tidak berdusta, baik yang berkaitan dengan diri mereka maupun istri-istri mereka. Setelah selesai baiat Aqabah yang pertama dan pulang orang-orang Ansar ke kota Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus bersama mereka Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu untuk mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an, mengajarkan kepada mereka agama Islam. Maka Mus'ab radhiyallahu anhu melakukan tugas ini dengan sebaik-baiknya, dan tersebar Islam di kota Madinah dan masuk Islam dengan sebab beliau Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Mu'ath radhiyallahu anhum. Kemudian beliau kembali ke kota Mekah sebelum terjadinya baiat Aqabah yang kedua. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.